ringan sama di dinding, berat sama di pikul. Begitu harusnya kita bekerja. Lelaki dan wanita, mari bahu membahu di dalam bekerja kita bersatu. Rambatira dahayu, rambatira dahayu, sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju. Zaman merdeka, semua sama saja, tak pandang wanita ataupun pria. Berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah, pria dan wanita bekerja sama. Rambatira dahayu, rambatira dahayu, singkan lengan baju kalau kita mau maju. Rambatira dahayu, rambatira dahayu, singkan lengan baju kalau kita mau maju.